من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Ta'liqat Arba'in An-Nawawiyah dari Al-Imam Nawawi dengan Ta'liqat penjelasan singkat dari Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin Rahimahullahu Ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-8. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim. Liya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu, aku diperintah, tentunya yang memerintah Rasul adalah Allah. Aku diperintah untuk uqatilanas, memerangi manusia. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sampai hingga mereka bersyahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimu shalah. Sampai mereka yuqimu shalah. Yang dimaksud menegakkan sholat. Bukan cuma mengerjakan sholat. Yakni menjaga sholat tersebut dipenuhi syarat-syaratnya, disempurnakan rukun-rukunnya, ditegakkan, dan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya dan pelengkapnya. Wa yu'tu zakah, dan sampai mereka menunaikan zakat. Fa'idha fa'alu dhalib, maka jikalau mereka telah menunaikan itu, asomu mini dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku darah-darah mereka, harta-harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali bihaqil Islam, yakni kecuali dia melanggar dengan suatu pelanggaran hingga tuntutan syariat Islam, yakni mengambil hartanya sebagai kafaroh, kemudian bahkan menumpahkan darahnya seperti rojam bagi pesinap ba'da ihsan, ba'da muhsan, ba'da ihsan. Atau karena kisos membunuh, maka tuntutan syariat di dalam hukum hadnya dibunuh ketika ahlul mayyit menuntut itu. Adapun amalan yang lainnya, kalau sudah nampak dia menegakkan sholat, lisannya mengucapkan syahadat, zakat juga dia mengeluarkan, lain dari itu hatinya gimana, sungguh-sungguh atau cuma pura-pura, hisabuhum Allah. Itu hisabnya adalah Allah. Di dalam hadis ini berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika mensyarah di sini, umirtu bina majhul lil fi'li, fi'il dengan bentuk bangunnya yakni majhul, ai amarahullahu azza wa jal. Maksud umir itu di sini siapa yang memerintah? Ini Allah yang memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa abhama al-fa'il li'annahu ma'lum. Tidak dinampakkan, tidak disebutkan di sini fa'ilnya, tapi dimajhulkan umir itu karena sudah maklum, sudah diketahui. Fa innal amir wanahi wallahu ta'ala. Karena sungguhnya yang memerintah, yang melarang dalam perkara agama tentu Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilanas hatta yashadu. Aku diperintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Seolah-olah dari orang yang belajar cuma membaca ini, kalau tidak syahadat berarti bunuh, perangi. Pilihannya cuma syahadat atau mati. Maka perlu penjelasan di sini. Hadal hadis amun. Memang hadis ini umum. Dari konteks kalimatnya, siyahul kalimah, siyahul kalam adalah umum. Yang perintah untuk memerangi manusia sampai syahadat. Lakinnahu khusiso biqaulihi ta'ala. Akan tetapi keumuman hadis ini dikhususkan oleh firman Allah ta'ala. Maka barakallahu fikum, dalam belajar agama diajari al-ilmu usul, untuk memahami nas-nas syariat. Usul inilah yang dengannya seorang kenal ini nas am umum, ini nas khusus, ini nas mutlak, ini nas muqayyad, dan bagaimana aturan mainnya dipelajari di ilmu usul, sehingga tidak asal bicara. Ada nas ini tafsirkan sendiri, artikan sendiri tanpa memperhatikan nas yang lainnya, bahkan tanpa memperhatikan konteks nasnya. Maka banyak orang berbicara kemudian menyimpang dikarenakan berbicara tanpa usul, tanpa pokok aturan di dalam berbicara agama, terkhusus istimbatil ahkam, mengambil hukum-hukum, istidlal dalil, mengambil pendalilan. Ya, enggak ngerti. Lebih-lebih bukan yang diperhatikan konteks nasnya, yang diperhatikan terjemahnya. Tambah parah. Karena terjemah tidak ada kaidah-kaidah yang terkait dengan lugha al-Arabiyah yang dengannya agama ini turun dengan kitabnya dan sunnahnya. Ayat memberikan kekhususan, tidak semua manusia itu diperangi hingga dia syahadat. Kalau tidak syahadat, berarti dia tetap diperangi. Yang menjadikan dia tidak diperangi syahadat. Dikhususkan oleh ayat dalam surat At-Taubah ayat 29, Allah berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haq minalladina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadin wahum saghirun. Surat At-Taubah ini mengkhususkan ahlul kitab tidak seperti ini. Yang diperintah, diperangi, kemudian harus syahadat, kalau tidak syahadat tetap diperangi, itu adalah selain ahlul kitab. Ahlul kitab lain. Ayat menunjukkan demikian. Allah perintahkan, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maksudnya beriman dengan benar. Yahudi Nasrani beriman kepada Allah, tapi keimanannya tidak benar. Keimanan mereka tidak benar. Kenapa? Salah. Dari sisi apa? Tidak mengimani tentang uluhiyah Allah. Hanya Allah yang diibadai, mereka beribadah kepada selain Allah. Juga keimanan mereka tidak benar terhadap Allah. Mereka mengimani Allah punya anak. Maka dikatakan di sini, terangilah orang-orang yang tidak benar imannya kepada Allah, sehingga dianggap tidak benar, tidak beriman, dan tidak pula beriman kepada yaumil akhir. Oh, Yahudi dan Nasrani iman kepada yaumil akhir, tapi imannya salah. Mereka beriman kepada surga, layadkhulul jannah, apa kata mereka? Ilah? Hah? Langkana hudan au nasara. Langkana hudan au nasara. Gak ada yang masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Nah, gimana Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim Yahudi? Apakah Nabi Ibrahim Nasrani? Datangnya Nasrani dan Yahudi setelah masa Nabi Ibrahim, bagaimana dengan Nabi Nuh? Maka keimanan mereka terhadap akhirat tidak benar. Dan selain tidak benar, tidak beriman, sehingga dianggapnya kepada Allah tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Wala yadinuna dinal haq, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Minaladina utul kitab, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab, yakni Yahudi dan Nasara, sampai mereka memberikan jizyah, upeti. An yadin wahum sahirun, dalam keadaan dia memberikan. Ya, dia beri, bayar, taat. Dalam keadaan sahirun, rendah, hina. Maka di sini bukannya hadis ini bertentangan dengan ayat. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat. Hadis memerintahkan untuk memerangi orang sampai syahadat. Ayat memerintahkan memerangi mereka sampai bayar jizya. Pertentangan, karena ayat bertentangan dengan hadis, hadisnya dhaif walaupun Bukhari Muslim. Ini menunjukkan orang yang asal bicaranya. Hadisnya sahih. Lalu terus gimana bertentangan? Tidak bertentangan. Hadis ini berbicara tentang secara mutlak orang-orang yang kafir. Ayat berbicara khusus untuk ahlul kitab. Tak bisa suatu yang khusus untuk mendalili yang umum untuk mendalili yang khusus. Ini pentingnya belajar ilmu agama lebih sungguh-sungguh, lebih mendalam. Hadis bertentangan dengan Quran. Bukhari Muslim pun kalau bertentangan dengan Quran, dhaif. Ini berani bicara begini. Tidak perangi sampai dia sadar. Padahal ayat berbicara sampai mereka membayar jizyah. Rela menjadi kafir dhimmi, tinggal di negeri muslimin, bayar upeti, dan tidak boleh menampakkan syiar mereka. Mereka tetap beragama dengan agama mereka, beribadah dengan agama mereka, tapi tidak bebas menampakkan syiarnya. Nah, barakallahu fikum. Maka lihat hadis-hadis lainnya juga ada. Wa kadzalika sunnah ja'at bi anna nas yuqatilun hatta yusallimu au yu'tul jizyah. Yani adanya hadis yang menjelaskan manusia itu diperang sampai dia berislam atau membayar jizyah. Karena memang ada orang kafir itu tidak semuanya ahlul kitab. Innaladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab diperangi sampai berislam atau bayar jizyah. Orang-orang kafir dari kalangan musyrikin pilihannya Islam atau mati atau diperangi sebagai tawanan budak atau mati. Maka barakallahu fikum likulli maqam maqal. Setiap tempat, setiap kasus, setiap kondisi dalilnya ada masing-masingnya. Maka dari itu barakallahu fikum perlu kita pahami sehingga tidak gampang orang menyatakan Quran bertentangan dengan hadis. Berarti hadisnya dhaif. Yang dhaif kemampuan ilmiahnya. Kemudian barakallahu fikum fawaidul hadis. Faidah-faidah di dalam hadis ini. Wujubu muqatalatin nas hatta yadkhulu fi dinillah au yu'tul jizyah. Wali hadal hadis wali adilatil ukhra allati dzakaranaha. Wajibnya memerangi manusia, yakni orang-orang kafir, maksudnya manusia di situ. Makanya ditulis dengan alif lam ta'rif nas, semua orang-orang kafir, sampai mereka masuk kepada agama Allah atau membayar jizyah upeti. Karena hadis ini yang kita baca atau karena dalil-dalil yang lain yang kita sebutkan. Tentunya kewajiban agama itu dilakukan dengan adanya kekuatan, kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kaum muslimin terpinggir, minoritas, kufarnya berkuasa, dia nebeng di negeri kufar, perangilah, mati konyol. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, maksudnya jalankan perintahnya. Maka hadis berikutnya terkait dengan itu, jalankan perintah Rasulullah SAW sekuat kemampuan kalian. Coba ya, berarti kalau kita tidak memerangi berarti kita dosa. Oh, nanti dulu. Hadis tidak sijito, ayat tidak loroto, semuanya dibaca, dipelajari. Oh, ini kalau tidak kita perangi berarti kita tidak menjalankan perintah Rasul. Siapa yang tidak menjalankan perintah Rasul berarti kafir. Bukan kafir kan seperti itu. Padahal coba kita cermati. Ini berarti perintah Rasul. Bagaimana perintah Rasul? Cara mengerjakannya. Nanti hadis 9 akan berbicara. Maka sama Imam Nawawi didampingkan. Wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sebagiannya yang kalian mampu. Sehingga kalau enggak mampu, enggak dilaksanakan, laksanakan, enggak apa-apa. Boten nopo-nopo masa sininya. Siapa yang mengatakan? Rasul sendiri. Makanya belajar agama sampai tamat. Jangan tamat riwayat belajarnya, tapi tamat belajarnya. Bedanya tamat belajar, lulus, selesai materinya. Tamat riwayat belajar, merotol, DO, seperti itu. Belajar sepotong-sepotong, merotol, tidak pernah khatam. Nah, akibatnya yaitu. Al-Muhim, kita pahami hadis ini seperti ini perintahnya. Ayat tadi menjelaskan juga seperti itu. Jadi ada dua. Kapan orang kafir berhenti diperangi? Ketika berislam. Kalau kafirnya lalu kita berislam atau bayar jizyah. Kemudian barakallahu fikum yang kedua. Ana manim tana'a anizakah fa'innahu yajuzu kita. Yajuz kita luhu. Walihada qatala Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu alladhinam tana'u anizakah. Berdasarkan hadis ini, hatta yashada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Maka dengan ini barang siapa yang menolak membayar zakat boleh diperangi. Karena aku diperintahkan manusia memerangi manusia sampai mereka bersadar, sampai mereka menegakkan sholat, sampai mereka menunaikan zakat. Kalau tidak mau menunaikan berarti boleh diperangi. Maka karena itulah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat di kekhilafahan beliau. Kemudian poin faidah yang ketiga. Anal insan idza dana bil islam zahiran fa inna batinahu yukal ilallah. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari hadis ini. Karena kalau sudah secara zahir menampakkan keislamannya, mulutnya syahadat, sholat, ya zakat, maka orang yang seperti ini dikatakan sudah beragama Islam dohiron, secara dohirnya. Dan kita manusia itu tidak punya kemampuan kecuali menghukumi dengan apa yang nampak. Fa'ina batina, maka batinnya, apa yang ada di dalam hatinya, diserahkan kepada Allah. Jadi kalau ada omongan Ahlussunnah wal Jamaah itu mudah mengafirkan yang lainnya, siapa yang bilang? Kalau dia melihat sahadat mulutnya, sholat dia di masjid, walaupun kelihatannya Jumatan tok. Kemudian dia juga zakat. Udah juga ngedum sesuatu. Ini zakatku. Sudah. Ini tenanan atau munafik tok. Atau. Sehingga banyak orang mengatakan munafik ini. Masya Allah. Urusannya Allah. Dulu orang-orang munafik difonis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan amarah, turun wahyu dari langit. Fulan-fulan munafik, dirikan masjid Hiror. Sekarang asal enggak cocok munafik. Sudah marah itu munafik. Mudah sekali. Itu perkara hati. Dan Nabi ajarkan di sini fahisabuhu Allah, itu urusannya Allah. Kalau sudah kamu lihat syahadatnya, kamu dengar sholat dia, zakat dia, sudah terlindung darahnya, terlindung kehormatannya, terlindung hartanya. Apa yang ada di balik hatinya? Urusan Allah. Walihada kal, maka karena inilah Nabi SAW bersabda, fa'idha fa'alu dhalik. Kalau dia sudah mengerjakan itu, sudah bersahadat, sudah sholat, sudah menunaikan zakat, asamu mini dima'ahu, terlindung dariku darah mereka. Tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilukai. Wa amwalahum, terlindung bagiku harta mereka. Untuk apa? Untuk difek, untuk dijadikan ghanimah. Difek itu harta rampasan perang bagi orang kafir yang tanpa peperangan ditinggal, itu fek. Kalau perang dulu kemudian direbut hartanya, itu ghanimah. Ini tidak boleh dengan alasan dia kafir, kok saya tahu hatinya. Hartanya tak fe, itu bukan fe, pe. Ya dia belum kafir. Kafir kan sehingga sendalnya disikat pulang dari masjid. Kambingnya disembelih diam-diam. Kenapa kafir dia? Oh dia sholat, sudah pokoknya kafir. Tohut dia. Nah, hati-hati. Urusan hati tidak dibebankan kepada kita. Ini Nabi yang ajari. Bukhari Muslim, kurang apa? Maka tidak boleh disentuh darahnya, tidak boleh disentuh hartanya, ila bihaqil Islam. Kecuali dengan hak agama Islam. Yani dia mengerjakan pelanggaran dan hukumannya harus bayar kafarah. Atau dia hartanya diambil, kenapa? Zakat. Diambil hartanya oleh Baitul Mal, oleh hamil. Tapi ini haknya Islam, memang dia zakatul mal. Atau karena hak Islam lainnya, pelanggaran yang harus dicambuk dia, harus dirojam dia, harus dibunuh dia, kisos. Kalau itu boleh. Adapun yang lainnya, fahisabuhum Allah. Hatinya, kebenaran keislamannya, pura-pura atau sungguh-sungguh, bukan urusan kalian. Sehingga kalau memvonis orang sudah zahirnya syahadat, sholat, zakat, kafir, itu hati-hati. Ajaran Nabi seperti ini. Barakallahu fikum. Yang keempat, isbatul hisab ay anal insan yuhasabu ala amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Hadis juga berbicara tentang ditetapkannya hisab, termasuk kita nanti dihisab. Maka jangan meremehkan hisab. Sungguhnya semua manusia dihisab atas amalannya. Jikalau baik, maka akan baik balasannya. Kalau jelek, maka jelek. Maka sibukkan diri kita menghisab diri kita masing-masing. Kita hitung ketaatan kita hari ini. Kita hitung dosa kita hari ini. Kita sendiri masing-masing jujur. Di dalam seharian kadang melakukan pelanggaran syariat. Kadang melakukan ketaatan. Maka coba dihisab. Lebih-lebih ketika tergelincir pada kesalahan, langsung bertobat, istighfar. Maka Masya Allah, itu mempermudah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah, ayat yang ke-7 dan ke-8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini ayat, kalau kita benar-benar pahami, kita tidak akan meremehkan kebaikan walaupun remeh dan kecil menurut kita. Karena apa? Balasannya akan kita lihat nanti di akhirat. Barang siapa yang beramal semisal dzarrah, partikel terkecil dari benda yang ada di dunia, maka dia akan melihat balasannya. Mana mungkin kita meremehkan kebaikan, karena kita akan melihat balasannya. Sebaliknya, kita pun dengan peringatan ayat ini tidak pernah meremehkan kejelekan walaupun sekecil biji sawi pun, karena kita akan lihat balasannya di akhirat. Kadang ini sering kita baca, tapi kesalahan demi kesalahan yang baru, yang diulang sering barakallahu fikum kita kerjakan, dan kita yakin kalaupun balasan itu tidak Allah timpakan ketika kita di dunia sebagai kafarah, pasti kita akan melihatnya di akhirat kelak. Maka barakallahu fikum, ini ayat Masya Allah kalau kita baca. Kita tidak akan menjadi orang yang meremehkan kebaikan. Sekecil apapun, sedikit apapun, kalau kita bisa raih, kita raih. Apalagi yang besar, lebih baik daripada dunia seisinya. Seperti apa? 2 rakaat sunnah fajar. Sebesar kirat gunung Uhud. Apa itu? Takziah. Apalagi kalau dia memandikan, menyolatkan, menguburkan. 3 kirat. Dan pahala-pahala yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum. Hadis yang ke-9. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahr. Berkata Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahr. Nama Abu Hurairah di sini disebutkan Imam Nawawi adalah Abdurrahman ibn Sahr. dikenal dengan Abi Hurairah karena pernah suatu saat dari kantong beliau ketika bermajelis dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar anak kucing. Jadi ketika di jalan berangkat taklim ke majelis Nabi atau taklim atau yang lainnya, ada kucing, anak kucing di jalan, kasihan sama beliau, diambil, dikantongi di kantong gamisnya. Ketika duduk keluar, akhirnya bapaknya Hirun atau Hirotun itu kucing Hurairah, kucing kecil cemeng. Nah, akhirnya dikenal dengan itu, penyayang kucing. Beliau katakan, dan beliau ini paling banyak meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah Ahlusufah, orang yang tinggal di bahasa kasarnya emperan masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar agama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufah itu teras masjid, tinggal di situ supaya apa? Untuk belajar, supaya banyak ilmu. Lalu sekarang ya mondok di teras saja, enggak lah tempatnya, nyaman, kasur busa tumbuk tiga. Beliau katakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhi dia. Untuk larangan, jauhi. Tidak ada jauhi sekuatmu yang belum kamu mampu kerjakan dulu. Tidak ada. Untuk larangan, tinggalkan. Kenapa? Meninggalkan itu lebih gampang daripada mengerjakan. Mengerjakan butuh usaha, ninggalkan tinggal ngalih. Maka untuk urusan apa yang aku larang kalian darinya, tinggalkan. Tapi sebaliknya beliau katakan, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun aku, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah sebagian dari perintah-perintahku tadi, mastata'tum, selagi kamu mampu. Yang gak mampu, tinggalkan dulu. Kemudian beliau mengatakan, fa'inna ma'ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan nyasanya, kata Nabi SAW, kebinasaan orang-orang sebelum kalian dari umat-umat terdahulu yang binasa itu adalah karena banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka kepada nabi-nabi mereka, sehingga menyelisih Rasulullah SAW penyebab kehancuran suatu kaum. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian berkata Fadilatu Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang beliau jelaskan pertama terkait bahasa Arab, ma fi qawlihi manahaitukum wa fi qawlihi ma'amartukum syartiyah. Ya, kalau belajar nahwu, tahu masyartiyah ini fungsinya begini, ini begini, dan lain sebagainya. Tapi kalau belajar lebih dari itu, belajar usul, masyartiyah pun memberikan pengaruh di dalam konteks kalimat yang ada dia padanya. Jadi belajar nahwu itu untuk apa? Tahu ini, tahu ini, tahu fi'il, tahu isim. Nantinya itu mempunyai faidah sendiri-sendiri di dalam memahami dalil. Ma di sini di dalam manahaitukum kata Syekh Utsaimin adalah dan juga fi qaulihi ma amartukum itu sardiyah. Yakni asy-syai' alladzi anhaakum anhu ijtinabuhu kullah wa la taf'alu minhu syai'an. Sehingga maknanya sesuatu yang aku larang kalian darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian semuanya dan jangan dikerjakan darinya walaupun sedikit. Sehingga orang kalau masih mengerjakan yang dilarang Nabi itu dosa. Beda dengan orang yang belum bisa mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ada maaf. Li'anal ijtinab ashal minal fi'l. Karena menjauhi itu lebih mudah daripada berbuat. Menendang bola jauh lebih sulit daripada meninggalkan bola. Belum tentu semua orang bisa nendang. Ada yang luput, ada yang kena pinggirnya saja sehingga munyer, bolanya tidak lurus ke depan. Tendanglah bola ke depan, lurus. Sulit, tapi tinggalkan bola, semuanya bisa. Jauhi bola ini, semuanya bisa. Nah, tinggal menjauhi sudah. Serpenlah melewati net misalnya ya. Belum tentu bisa orang. Tapi letakkan raket, semua bisa. Lek, lek. Tidak mungkin, waduh, tidak bisa meletakkan ini, sulit. Gimana? Tidak mungkin. Maka meninggalkan sesuatu lebih mudah daripada mengerjakan. Kulu yidriku, semuanya bisa. Wa amal ma'mur, adapun yang diperintah. Faqala wa ma'amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, maka kerjakan dari perintah-perintah itu mastata'tum, apa yang kalian mampu. Li'anal ma'mur fi'lun, karena perintah itu butuh perbuatan. Waqad yasuku 'alal insan, terkadang untuk berbuat kadang berat seseorang. Perintah puasa dia tidak kuat puasa. Maka gimana? Ya berbuka kalau sudah tidak kuat. Terus ganti di hari yang lain. Maksudnya tidak bisa sholat dengan berdiri. Sholat dengan duduk. Kamu bisa mampu dengan duduk? Duduk. Tidak mampu dengan duduk? Berbaring. Tidak mampu berbaring? Mampu berbaring, nah, sudah berarti alamat dikubur, disolati. Nah. Artinya barakallahu fikum, seperti itu agama yang mudah ini. Walidhalika qayyadahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faf'alu minhu mastata'tum. Kerjakan dari perintah-perintahku tadi. Darinya, minhu, sebagiannya, tidak bisa semuanya. Yang mana yang dikerjakan? Yang kamu mampu. Kemudian, fayustafad min hadal hadis fawaid. Diambil faedah dari hadis ini, beberapa faedah. Yang pertama, wujub ijtinabi manaha rasul sallallahu alaihi wa alihi wa salam anhu. Wajibnya menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika manahallahu anhu min babi aula. Demikian pula apalagi yang dilarang oleh Allah lebih lagi. Wa hadza ma lam yadul dalil ala anna nahya lil karaha. Selagi tidak ada dalil yang menunjukkan larangannya itu cuma makruh. Kalau makruh, misalnya dikerjakan, tidak apa-apa. Ditinggalkan, dapat pahala. Nah, barakallahu fikum. Demikian pula, faedah yang kedua, annahu la yajuz fi'la ba'dil manhi anhu. Bal yajibu ijtinabu kullahu. Wa mahalu dhalik malam yakun huna darurah tubihu fi'li. Tubihu fi'lahu. Dan sesungguhnya tidak boleh untuk mengerjakan sebagian yang dilarang. Walaupun sebagian tidak boleh. Bahkan wajib dijauhi semuanya. Posisi wajib dijauhi semuanya itu selagi tidak ada di sana kondisi darurah. Karena darurah tubihu mahdurah. Darurah itu membolehkan untuk dikerjakan apa yang haram pada asalnya. Contohnya, darurah itu terkait dengan 5 perkara. Membahayakan agama, membahayakan nyawa, membahayakan harta, membahayakan akal, membahayakan kehormatan. Kalau agamanya terancam, kalau nyawanya terancam, dia di tengah hutan, adanya babi, bangkai lagi. Babinya saja haram, bangkai haram. Jadi haram di atas haram. Haramnya kuadrat. Tapi tidak makan, mati. Maka ad-daruratu tubihu mahdurah. Dia makan babi. Tapi makannya bukan banyak-banyakan, lisyad, supaya enggak mati gitu saja. Kok enak, tanduk enggak boleh. Coba jeruannya apa ya enak. Nah, cukup. Nah, sudah kemasukan, sudah tegak punggung, ya sudah. Adapun kupingnya enak enggak ya? Nah, ini sudah enggak boleh. Al-muhim kalau ada darurah kondisi seperti ini, yang haram pun jadi dibolehkan. Nah ini, manahaitukum anhu, fajtanibuh. Nah, jauhi, enggak boleh. Mati, mati dalam rangka menjauhi larangan Nabi. Syahid insya Allah. Siapa yang bilang? Konyol. Kenapa? Dalam kondisi darurah. Al-mukhadar, obat-obat penenang haram. Tapi ketika orang depresi, kehormatannya rusak. Kalau dia gila, hilang kehormatannya. Maka boleh diberikan kepadanya. Tapi kalau orang cuma pusing sedikit, kemudian memakainya, inilah yang haram. Bukan darurat dia. Cuma pusing dikit, masalah dikit. Suntik, flu. Tidak boleh. Darurah. Kalau orang ini depresi, gila, maka kasih obat penenangnya. Boleh. Sampai dia tenang, sampai dia sembuh, kemudian dikurangi dan tidak ketergantungan. Tidak boleh, tidak bisa. Apa yang dilarang Nabi, tidak boleh dikerjakan sedikit pun. Harus ditinggalkan. Biar gila insya Allah. Duh, biar gila gimana? Disembuhkan. Darurah kehormatannya. Hilang. Darurah termasuk kehormatan. Barakallahu fikum. Ini batasan-batasannya. Larangan harus ditinggalkan. Dilihat. Kalau larangannya litahrim, bukan lilkaraha. Bukan larangan sekedar makruh. Tapi larangan yang haram. Juga, kecuali dalam kondisi darurah, boleh dikerjakan juga. Apa yang, yakni boleh dikerjakan apa yang diharamkan. Kemudian, satu lagi insya Allah, setengah 9. wujubu fi'li ma amara bihi, wajibnya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wa mahalu dzalik, kapan wajib mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi? Malam yakum dalil ala annal amra lil istihbab. Selagi tidak datang dalil menunjukkan perintahnya sekedar sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bersiwak inda kulli shalah. Inda kullil wudu di dalam riwayat lain. Berarti ini Nabi memerintahkan pakai siwak sebelum wudu. Ternyata perintahnya tidak wajib. Kenapa? Ada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulil wudu. Kalau aku ndak takut memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwa setiap hendak wudu. Berarti barang siapa yang tidak berat, ringan, silahkan. Ada keutamaan bersiwa sebelum wudu. Tapi itu tidak wajib. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau itu hukumnya setelah diteliti sunnah dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengerjakannya enggak apa-apa. Walaupun mampu. Kenapa? Sunnah. Tidak dosa? Tidak. Di dalam konteks hadis ini, kerjakan yang kamu mampu ini, dan dosa kalau tidak kamu kerjakan dalam keadaan kamu mampu. Ini dalam perkara perintah yang wajib. Adapun yang sunnah, walaupun dia mampu tidak kerjakan, tidak ada masalah. Hadis berbicara tentang apa yang diperintahkan Nabi di sini wajib, sehingga wajib dikerjakan itu pun sesuai dengan kemampuan, sebagaimana ditegaskan anahulai yajib alal insan akthar mima yastati. Bahasanya tidak diwajibkan kepada seseorang apa-apa yang melebihi kemampuannya. Orang sudah tidak kuat puasa Ramadan wajib, gugur kewajibannya. Terus wajibnya bayar fidyah. Barakallahu fikum. Agama ini. Orang tidak mampu berhaji, ya tidak berhaji. Pengen dapat pahala haji sempurna, sholat isra. Iya. Sholat duduk habis subuh, jangan pulang. Sudah duduk di masjid, baca Quran atau taklim. Keluarnya setelah matahari terbit setinggi tombak. Boleh sholat, sudah bukan waktu larangan sholat. Berdiri, sholat 2 rakaat. Baru pulang. Itu pahalanya kal haji tam. Seperti orang yang berhaji, utuh sempurna. Barakallahu fikum. Tapi kalau sudah haji sesuai sunnah sholat isra, ya dobel-dobel, makanya tidak bisa dibalap. Baik. Ini mungkin sudah 8:30. Kita tali mungkin 45 menit, 50 menit. Banyaknya 1 jam lebih dari itu, saya khawatir. Yang berbicara enggak bakal ngantuk. Yang berbicara enggak bakal capek. Paling kering mulutnya. Tapi yang dengar kadang-kadang datang bosan, datang capek. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk memahami agama, kemudahan untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di timbangan kebaikan kita yang bermanfaat di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.